pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 4 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Terpidana kasus narkoba dipindah ke LP Narkotika Langsa. Seorang pemuda ditangkap polisi karena bawa kabur motor warga. Sayap pesawat Wing dan Lion Air rusak tabrakan di Bandara Kuala Namu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, penahanan terpidana kasus narkoba asal Aceh Timur Abdullah, 39 tahun, yang juga dikenal sebagai Bos Sabu, telah dipindahkan. Abdullah yang selama ini menempati rumah tahanan negara kelas 2B Banda Aceh diketahui telah menempati lapas narkotika Langsa sejak 29 Juli 2017. Pemindahannya berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh tertanggal 24 Juli 2017. Kepala LP Narkotika Langsa Amiruddin mengatakan Abdullah telah 5 hari berada di LP Narkotika Langsa. Ia akan menjalani sisa hukuman 18 tahun penjara dari total hukuman 20 tahun penjara. Abdullah adalah salah satu dari 5 tersangka sindikat sabu yang ditangkap tim gabungan Badan Narkotika Nasional, Polres Aceh Timur, dan Brimob Subden 2 Aramiah pada Februari 2015 lalu. Penangkapan kelima tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sabu-sabu seberat 75 kg di kawasan Alubu, Perlak Barat, Aceh Timur, 15 Februari 2015. Selain sabu-sabu dalam jumlah besar, aparat juga menyita 2 pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 dan M-16, serta 2 pucuk pistol rakitan. Sudarlun, pria muda berinisial SB 29 tahun warga Gampung Birem Puntung, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, ditangkap polisi atas tuduhan melakukan pemerasan dan membawa kabur sepeda motor milik orang lain. Sepeda motor yang dilarikan oleh SB adalah milik Nilawati, 48 tahun, warga Gampung Bukit Pala, Kecamatan Rantuh Perlak, Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP P. Harahap mengatakan kasus ini berawal pada Sabtu 29 Juli lalu saat SB datang ke rumah Nilawati. SB mengaku sebagai karyawan PT Karang Inong dan menawari anak Nilawati yang bernama Zulian Syahputra untuk bekerja di PT Karang Inong. Selanjutnya SB membawa Zulian ke kantor PT Karang Inong menggunakan sepeda motor milik Nilawati yaitu Honda Beat BL3407YP. Tiba di pos penjagaan PT Karang Inong, SB menurunkan Zulian Syahputra di pos penjagaan dengan alasan SB ingin menemui manajer PT Karang Inong. Ternyata SB telah kabur karena sejak saat itu SB tidak pernah lagi kembali. Kemudian pada Rabu 2 Agustus 2017, SB menelpon Nilawati meminta tebusan Rp500.000 dan berjanji akan mengembalikan sepeda motornya. Setelah mendapat telepon pelaku, Nilawati segera melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Timur. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil menangkap pelaku di Gampung Tanoano, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur, Rabu sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kini SB meringkuk di tahanan Mapolres Aceh Timur untuk menjalani proses hukum. Sudarlun, insiden tabrakan dialami 2 pesawat milik Lion Group di landasan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis siang. Tidak ada korban terluka dalam insiden ini, namun penumpang tetap dirugikan. PR Manager Lion Air Group, Andi M. Saladin, mengakui insiden ini melibatkan Lion Air JT197 dan Wing Air IW1252 yang sama-sama dikelola oleh Lion Group. Insiden terjadi ketika Lion Air yang mengangkut 144 penumpang dari Banda Aceh tiba di Bandara Kuala Namu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat bersamaan, Wing Air IW1252 tengah bersiap-siap lepas landas menuju Nagan Raya di jalur yang sama. Akibat insiden tabrakan tersebut, sayap kedua pesawat mengalami kerusakan. Seluruh penumpang dipastikan selamat dan tidak ada yang mengalami cedera. Kedua pesawat yang terlibat insiden langsung dibawa ke apron sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan. Lion Group dipastikan bertanggung jawab penuh atas insiden itu. Bagi penumpang Wings akan diberikan full refund di tempat atau penjadwalan ulang, sementara penumpang Lion yang memiliki penerbangan lanjutan akan diberangkatkan menggunakan Batik Air. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, pemerintah Aceh Barat Daya secara resmi menyalurkan 95 unit rumah sehat sederhana kepada kaum duafa Kamis kemarin. Penyerahan 95 unit rumah tersebut dilakukan Sekda Abdia Dr. Andes Tambrin, didampingi pelaksana tugas Kadis Sosial Abdia Amri ARST dan Ketua DPRK Abdia Zaman Akli di Dinas Sosial Abdia. PLT Kadis Sosial Abdia Amri ARST dalam sambutannya mengatakan 95 unit rumah sehat sederhana itu didirikan di 3 kecamatan, yaitu 31 unit di Kecamatan Babahrut, 31 unit di Kecamatan Setia, dan 33 unit di Kecamatan Lembah Sabil. Penerimaan rumah ditentukan setelah dilakukan verifikasi oleh tim. Menurut Amri, para penerima telah memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti bukan PNS, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki aset atau tanah, dan tidak memiliki pekerjaan tetap, serta tidak mampu memenuhi kehidupan dasar. Namun saat disinggung adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan, seperti penerima berumur 21 tahun hingga 35 tahun, Amri enggan berkomentar dan menyatakan penerima bantuan sepenuhnya ditentukan oleh tim verifikasi. Sementara terkait 11 unit rumah duafa di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Mangging yang tidak tepat sasaran, Amri mengaku SK verifikasi ulang telah ditandatangani Bupati. Darlun, Kejaksaan Tinggi Aceh kini masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan Aceh atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Semadam Pulau 3 Seksi 2 yang bersumber dari dana DAK tambahan usulan daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2015 dengan pagu 24 miliar rupiah. Kepala Kejati Aceh Raja Nafrizal mengatakan bahwa kasus proyek tersebut saat ini dalam tahap penyidikan dan belum ditetapkan tersangka. Dari hasil pemeriksaan pada proyek pembangunan jalan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan. Untuk memastikan hal itu, penyidik Kejati Aceh telah meminta pendapat ahli konstruksi dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Namun pihaknya belum bisa menaksir jumlah kerugian negara. Menurut sumber Serambi FM di Kejaksaan, diperkirakan kerugian negara dari proyek itu mencapai 3,6 miliar rupiah dari pagu 24 miliar rupiah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Arifa Sentosa pada tahun 2015. Penyidikan baru dilakukan Kejati pada tahun 2017. Selain itu, sebut sumber tersebut, penyidik juga telah menetapkan calon tersangka dalam kasus pembangunan jalan Semadam Pulau 3 Seksi 2 di Aceh Tamiang. Untuk menghindar ada yang melarikan diri, maka nama tersangka tersebut masih dirahasiakan. Info Haji 2017. Sudarlun Sukamto, 60 tahun, calon haji asal Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia Kamis kemarin. Ia mengalami serangan jantung dan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Al-Ansar, Madinah. Kepala Seksi Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI Daerah Kerja Madinah, Edi Supriyatna, mengatakan, jamaah haji atas nama Sukamto bin Sudarman Muryadi wafat pada pukul 08.20 waktu Arab Saudi. Sukamto tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Jakarta Bekasi. Ia dan rombongan tiba di Madinah 2 Agustus 2017. Dengan meninggalnya Sukamto berarti hingga saat ini sudah 4 jamaah yang meninggal dunia di Madinah. Sebelumnya ada 3 jamaah haji yang dilaporkan wafat di Madinah. Ketiganya yaitu Umi Nadiroh Yunus Husin wafat di Rumah Sakit Al-Ansar karena serangan jantung. Agus Salim Mulia Siregar wafat karena trauma pada tulang leher akibat terjatuh di halaman Masjid Nabawi pada Selasa 1 Agustus 2017. Indrayani Wahadi Wiono wafat di Rumah Sakit Al-Ansar karena serangan jantung pada Rabu 2 Agustus 2017. Sementara itu hingga saat ini ada 13 jamaah yang dirawat di KKHI. 7 orang diantaranya telah diizinkan pulang. Jadi tinggal 6 jamaah yang saat ini dirawat di KKHI Madinah. Saat ini ada 38.594 jamaah sudah tiba di Madinah dan menempati hotel di sekitar Masjid Nabawi. Selama di Madinah, mereka akan menjalankan ibadah Arba'in di Masjid Nabawi. Darlun, 7 hari sudah keberangkatan jamaah haji dari tanah air ke Arab Saudi berlangsung. Namun sejumlah jamaah berperilaku tidak biasa setelah mendarat di Madinah dan tiba di pemondokan. Petugas haji yang sehari-hari berada di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Khairul Ahmad, mengaku kaget menemukan jamaah yang berperilaku aneh. Ada jamaah asal Sumatera Utara yang begitu tiba di bandara enggan diangkut ke pemondokan dan ingin pulang. Padahal mereka datang jauh-jauh dari tanah air ke Arab untuk ibadah haji. Selain itu ada jamaah asal Jakarta yang teriak-teriak tanpa sebab. Juga ada yang tiba-tiba menjadi pendiam. Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah beberapa kali menerima jamaah berperilaku aneh. Ada jamaah yang kakinya melepuh karena tidak pakai sandal sepulang dari Masjid Nabawi. Jamaah asal Batam tersebut berteriak histeris berkali-kali. Sementara itu di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI berdasarkan data sejumlah jamaah dirawat dengan beragam keluhan. Sebagian besar sakit bukan karena cuaca tapi bawaan dari tanah air seperti jantung, diabetes, dan saluran napas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi di Jumat 4 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam. We'll be right back.